الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الشارح حفظه الله وقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش adapun malaikat-malaikat yang memikul arsy waman haulahu serta malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya yusabbihuna bihamdi rabbihim senantiasa bertasbih memuji Rabb mereka wa yu'minuna bih dan mengimaninya wa yastaghfiruna lilladheena amanu senantiasa malaikat-malaikat ini memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Baik. Surah Ghafir. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladheena tabu hakat alaya. Wa hadha simpun akhar minal malaikati aidha. Ini jenis lain lagi atau kelompok lain lagi dari kalangan malaikat. Hum hamalatul arsh. Mereka adalah pembawa arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi huwa adamul makhlukati yahmiluhul malaikah. Wahum arba'ah. Baik. Sementara arsh itu adalah makhluk Allah yang terbesar. Yang dibawa oleh para malaikat. Mereka adalah empat. Wa ma'idhamil arshil karim yudhkaru idham ha'ulail malaikah alladhina yahmilunahu bersama dengan kondisi sangat besarnya makhluk Allah yang bernama arsh ini disebutkan juga tentunya bagaimana besarnya malaikat yang membawanya. Baik. Wa yawmal qiyamati yudha'afu adaduhum fayakununa thamaniyah. Dan di hari kiamat nanti akan ditambahkan yang membawa arsy itu menjadi 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah. Yawma idin nanti di hari kiamat maka yang akan membawa arsy Allah Subhanahu wa taala ada 8 malaikat, yakni minal malaikati alladziina yuqalu lahum hamalatul arsy. Ya, mereka adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa memikul arsy. Wa qala ta'ala wa man hawlahu ay hawla al-arsy wa humul malaikatul muqarrabun. Malaikat yang ada di sekitar arsy adalah malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min nusihim wa mahabbatihim lil mu'minin, dan termasuk di antara kecintaan para malaikat ini, keinginan baik para malaikat ini untuk orang-orang yang beriman, fa innahum yastaghfiruna lahum, senantiasa mereka memohon kepada Allah agar supaya orang-orang yang beriman ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa li hadza wasafahum Allah taala biqouli yusabbihuna bihamdi rabbihim. Oleh karena itu Allah menyifati malaikat-malaikat ini dengan sifat yusabbihuna bihamdi rabbihim. Senantiasa bertasbih memuji Rabb mereka. Ayunazzihuna Allah Jalla wa'ala. Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mengimani Allah dan senantiasa mendoakan agar supaya orang-orang beriman diampuni oleh Allah. Fahum yastaghfiruna lilladzina min bani Adam. Malaikat ini mintakan ampun untuk orang-orang yang beriman dari kalangan anak cucu Adam, li'annahum yuhibbunal mu'minin minhum. Karena malaikat-malaikat ini sangat mencintai orang-orang yang beriman. Wahum ansahul khalqi li bani Adam. Dan mereka para malaikat inilah makhluk yang paling baik untuk bani Adam. Bikhilafi syayatin, berbeda dengan syaitan, alladzinahum aktsaruhum gishan li bani Adam. Mereka adalah makhluk yang paling banyak tipu dayanya terhadap anak cucu Adam. Suatu yang berlawanan. Barakallahu fikum. Malaikat berkehendak menginginkan agar supaya orang-orang beriman itu dilindungi, dibantu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara syaitan menginginkan agar supaya anak cucu Adam ini taib, sesat, barakallahu bikum, lalai dan dimasukkan ke dalam api neraka. Taib. Bab berikutnya, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu dicipta oleh Allah dari cahaya. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jannu min marijin min nan wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, rawahu Muslim. Khuliqatil malaikatu min nur, dicipta malaikat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Dan jin dicipta oleh Allah dari api. Dan Adam dicipta sesuai dengan apa yang disifatkan untuk kalian, yakni Allah menciptakannya dari tanah. Mazal al-musannif rahimahullah yadhkur al-ahadits al-waridah fil malaikah alaihi wassalatu wassalam. Terus masih penulis di sini menyebutkan hadis-hadis yang berhubungan dengan malaikat. Wa fi hadzal hadits al-marwi an Aisyah fihi, dan di hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ini dari Rasulullah ada padanya bahwa Allah Subhanahu wa taala khalaqal malaikata min nur. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Wa khalaqal janna wa hum iblis wa dzurriyyatuhu min marjin min nar. Allah menciptakan jin, baik, yakni iblis dan anak turunannya dari api. Wal muradu biqaulihi min marjin min nar ay min lahab, min al-lahab, gejolaknya. Barakallahu bikum. Ay min al-lahab. Wa khuliqa Adam abul bashariyah, abal bashariyah alaihi salatu wassalam mimma wusifa lakum, yani mimma dzakarallahu fi ayatin katsira annahu khalaqahu min turab. Allah menciptakan Adam, bapak manusia ini. Jadi manusia pertama adalah Adam alaihi salatu wassalam. Bukan monyet yang berevolusi menjadi manusia, bukan. Tapi Adam, abuna Adam, manusia. Barakallahu fikum. Mimma wusifa lakum, sesuai dengan apa yang Allah sifatkan kepada kalian di banyak ayat dalam Al-Qur'an bahwa Allah menciptakannya dari tanah. Hadza aslu khilqatil malaikati wasyayatin wal ins. Ini asal muasal atau materi penciptaan malaikat, syaitan dan manusia. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha mampu. La yu'jizuhu syai'. Barakallahu fik. Wa kana iblis qad istakbara ala Adam wa aba ay yasjuda lahu wa asa amrallah. Dan dulunya iblis karena kesolehannya, ketaatannya, dia bersama dengan para malaikat. Barakallahu fik. Nampak dia membangkang, menentang ketika dia diperintah oleh Allah. Ini juga mesti ada kehati-hatian, boleh jadi kesolehan itu barakallahu fikum ada di dalamnya keangkuhan. Barakallahu fikum. Ada keangkuhan, ada takabur, merasa lebih dari yang lainnya, merasa telah melakukan sesuatu yang hebat. Oleh karena itu kita dituntunkan dalam syariat ini, ketika selesai kita melakukan amal soleh, kita apa? Istighfar. Kita banyak istighfar setiap melakukan, setiap usai kita melakukan amal soleh, karena kebanyakan kita lalai. Barakallahu fikum. Dengan barakallahu fikum istighfarnya, kita sadar kita bahwa salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan banyak kekurangan-kekurangannya. Semoga Allah mengampuni kita dengan kekurangan itu, dan semoga Allah SWT menerimanya di sisinya sebagai amal soleh. Bunga dengan melakukan ibadah dan ketaatan, dan dia merasa bahwa wah, dia sudah hebat, sudah jago, sudah memang pantas dia mendapatkan posisi dan kedudukan itu. Wah, ini takabur. Yang pertama tadi lebih pantas untuk diterima amal solehnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketimbang yang kedua tadi. Masya Allah. Maka ketika Allah mengetahui, karena Allah mengetahui segala sesuatu, Allah mengetahui ada sesuatu yang tersimpan dalam diri iblis. Jadi, maka diperintahkanlah semuanya untuk sujud ikraman wa ta'ziman kepada Adam alaihi salatu wassalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasjudu illa iblis. Barakallahu. Semuanya sujud kecuali iblis, enggak mau, enggan dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Enggan dan berlaku sombong dia, dan termasuklah dia yang berlaku kafir. Baik. Waqala kama dzakara Allah subhanahu wa ta'ala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Alasannya kenapa dia tidak mau sujud, dia kias ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Materi penciptaan saya beda dengan dia, api lebih bagus. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau cipta dia dari tanah. Fabizamihi anna an-nara ahsanu min at-tin. Menurut persangkaan iblis bahwa api itu lebih bagus daripada tanah. Wa hadha qiyasun fasid. Ini kias yang salah. Fa inna at-tina ahsanu min an-nar. Sesungguhnya tanah itu lebih bagus daripada api. Li'anna an-nara muhriqatun mutlifah. Karena api itu sifatnya membakar dan menghancurkan. Wala tuntiju syai'a amma at-tin, dan dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Amma at-tin fa innahu mubarak. Adapun tanah, tanah itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuntiju an-nabatat wal asyjar at-thayyibah wa fihi manafi'u lin-nasi katsira. Tanah ini akan menghasilkan pepohonan, perkebunan yang bagus, buah-buahan, dan kemanfaatan yang sangat banyak untuk manusia. Kalau raja'na ila al-qiyas wal asli lawajadna anna Adam atyab aslan min iblis. Seandainya kita mau kembali seperti apa yang dilakukan oleh iblis ini, Amar lo coba terang kembali ke asalnya, mana yang lebih bagus sesungguhnya. Karena ini pengakuan sepihak dari iblis. Seandainya kita mau kembali ke asalnya, kita akan mendapati bahwa Adam lebih bagus daripada iblis. Mana hadzal qiyas al-fasid min muqabil al-amr fi muqabil al-amr ay amrullah. Walaupun ternyata memang kias yang rusak ini ternyata bertolak belakang dengan perintah. Kias itu berlaku ketika tidak ada apa? Dalil sharih. Kalau ada perintah terbuat dari emas, apa ente dari emas? Dari berlian atau dari situ apapun terserah. Kalau Allah memerintahkan anda sujud, anda tetap harus sujud. Tidak ada cerita dari apa ente. Yang sekarang ini ada di hadapan anda adalah perintah untuk sujud. Bukan permasalahan anda dicipta dari apa, bukan. Anda sekarang disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta segala-galanya. Ah, ini namanya kias di muqabil an-nas. Tidak berlaku kias kalau ada nas. Sehingga para ulama kita mengatakan al-qiyas kal-maytah. Kias itu sama seperti bangkai. Dalam artian, nanti kalau tidak ada yang lain kecuali itu baru berlaku. Amma ada nas, tidak berlaku kias. Maka di sini dikatakan anna hadzal qiyasil fasid ti muqabil amr, sudah salah pun bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala alladzi kana minal wajib imtithaluhu min qibal iblis wa ghairihi, yang wajib anda semuanya pada saat itu tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala, iblis, malaikat. Fa idza amara subhanahu bi syai'in fala i'tirad. Kalau Allah telah memerintahkan sesuatu, maka tidak akan ada yang boleh membantah. Tidak boleh, tidak pantas. Wa yajibul inqiyadu lahu, wajib untuk kita tunduk padanya. Wallahu yu'ti fadlahu man yasha, dan Allah yang membagi-bagi keutamannya. Walladhi hamala iblis ala hadha huwal hasad, dan yang menjadikan iblis berlaku sombong ini karena hasad. Hasad ada. Wastakbara an amrillah, dia hasad, dengki terhadap Adam. Ini yang datang belakangan kok istimewa sekali, ada apa ini? Dengki. Tidak mau diungguli. Barakallahu fiik. Istakbara amrallah fahasala alaihi minal uqubah, maka dia pun berlaku sombong, enggan tunduk untuk mematuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sujud. Subhanallah. Fahasala alaihi minal uqubati mahasal, terjadilah atas dia apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hukuman. Wasyahidu minal hadith annal malaikata khuliqu minal nur, sisi pendalilan kita di sini adalah bahwa malaikat dicipta oleh Allah dari cahaya. Fayu'minul muslimu bima ja'ahu anillahi subhanahu wa ta'ala. Maka setiap mukmin harus mengimani apa saja yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Kalau Allah mengatakan, rasulnya mengatakan bahwa malaikat itu dari cahaya, ya kita mengimani dari cahaya. Baik. Allah mengatakan bahwa malaikat, bahwa syaitan dicipta dari api, ya kita mengimaninya bahwa jin, syaitan dicipta dari api, dan bahwa Adam dicipta dari tanah. Baik. Wa qad sabaqal qawlu bi annahum ibadun mukramun, sudah kita lewati bahwa para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang sangat-sangat mulia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mereka taat apapun yang mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum asnafun katsirah, dan bahwa malaikat ini sangat banyak-banyak jenisnya. Barakallahu fikum. Ada yang dicipta oleh Allah hanya sekedar untuk sujud, ruku, barakallahu fikum, bertasbih, bertahmid dan seterusnya. Dengan berbagai macam tugas-tugasnya masing-masing. Kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum. Allahumma subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya. Apa itu perbedaannya dari tahu jin dan iblis? Jin semuanya jin. Setan, jin juga, iblis juga jin. Kalau setan biasanya dari kalangan kafir. Kalau dia muslim dikatakan jin muslim, tidak dikatakan setan. Makanya kan jin muslim gitu. Kalau jin kafir setan. Nah. Adapun iblis ada dengkotnya ini, bosnya ini. Tapi yang ditangguhkan kematiannya oleh Allah SWT sampai hari kiamat. Jin ya sama seperti makhluk Allah SWT yang lainnya, beranak pinak, ada pekerjaannya, agamanya juga berbeda-beda, sifat-sifatnya juga. Ada yang saleh, kata Allah SWT, "Anna minnas salihuna wa minna duna dzalik." "Anna minnal muslimuna wa minnal qasitun." Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Ada yang baik-baik, ada yang jahat. Sama seperti manusia. Barakallahu fikum. Kunna tara'iqa qidada. Berbeda-beda. Tapi banyak jenisnya. Jenis-jenisnya. Ini jin. Jadi itu. Kalau iblis ya. Ya itu yang satu ini. Satu tok yang bernama iblis. Dan dia dari kalangan jin. Bukan dari kalangan malaikat. Ini harus dipahami. Barakallahu fikum. Karena ada penceramah pernah ana dengar, iblis itu dari malaikat. Bukan dari malaikat. Kata Allah SWT, "Inna iblisa kana minal jin fafazaqa an amri rabbih." dia bersama dengan malaikat kala itu karena apa? Ketaatannya yang nampak, yang lahir. Sehingga dia bersama dengan para malaikat di atas. Lalu ketika dia diperintah oleh Allah SWT, kemudian angkuh, sombong, enggan dia, maka dijadikanlah dia dari makhluk yang terlaknat. Barakallahu fikum. Makhluk yang terlaknat. Diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permohonannya, Rabbi antirni ila yaumi yub'ats. Qala innaka minal munzirin. Engkau termasuk yang ditangguhkan kematian. Barakallahu fikum. Ada yang mati, ada yang lahir, sama seperti manusia, ada yang mati, tapi dia diberi pengecualian oleh Allah Subhanahu wa taala. Hah? Berketurunan. Beranak pinak. Sama seperti manusia. Beranak pinak. Berkeluarga. Ya secara umum begitu. Kita wallahu alam secara rincinya, wallahu alam. Ya jelas iblis membangun kerajaannya sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membangun kerajaannya di atas lautan. Entah lautan mana, wallahu alam yang jelas di atas lautan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mau menyamai Allah Subhanahu wa taala karena arsy Allah Subhanahu di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Paham barakallahu. Dia membangun arsnya, dia membangun apa singgasannya, istananya di atas air. Dari istananya itulah dia kirim pasukannya ke seantero dunia. Karena ini pasukannya ini secepat kilat sudah di sana. Baik, sudah di mana-mana. Baik. Kemudian datang lapor. Baik, mazil tu bipulan, opulan hatta fa'ala kada wa kada wa kada. Lapor. Saya terus menggoda si pulan sampai dia mencuri. Sampai dia begini. Kata tanpa menghargai kerja keras anak buahnya, maaf altum syai'a. Baik. Sehingga ada yang lapor. Mazlatu bi fulan wa fulan hatta farraqtu bainahuma. Aku terus bersama dengan si pulan dan suami istri sampai aku pisahkan antara dia berdua. Jadi kata iblis, anta kau memang jago. Ah yang ini barakallahu fikum, dia agak berhasil. Baik, yang lainnya biasa-biasa. Karena mudaratnya ini luar biasa ini. Barakallahu fikum, perceraian. Baik, mudaratnya luar biasa. Jadi, kalau orang sudah bercerai, yang ada keluar itu adalah semua borok. Tidak ada cerita kebaikan. Orang kalau sebab marah, perpisahan hampir semuanya dibangun di atas apa? Kebencian. Sehingga yang dibicarakan ya semua borok-borok, semua yang jelek-jelek. Barakallahu man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang tetap menjaga rahasia pasangannya walaupun ada masalah dalam rumah tangganya. Baik. Kalau dia ditanya, "Kenapa kau ceraikan istrimu?" Sudah enggak usah, enggak ada urusan dengan istriku. Gitu. Karena masih masa idah, ya masih istrinya. Dalam artian masih bisa rujuk. Selesai masa idahnya, kelas bukan istrinya lagi, sama sekali bukan istrinya. Kalau pengen kembali harus nikah ulang. Baik. Kau tidak mau bicara kemarin itu tentang masalah istrimu. Kenapa istrimu kau cerai? Kata dia, apa urusan dengan perempuan yang bukan istriku lagi? Ya kan? Dia tidak mau bongkar aib istrinya. Baik. Pertama dia kata, apa urusan dengan istriku? Baik. Kenapa kau tanya-tanya tentang? Baik. Mau korek-korek masalah, tidak usah kau tahu. Begitu selesai masa idahnya, dia tidak rujuk-rujuk. Dia mengaku sudah, dia bukan istriku lagi. Anak tidak mau, bukan orang, dia sudah orang lain dia. Haket. Tapi ilaman, rahimallah. Tapi kebanyakannya itu kalau orang so baku marah atau sudah. Tidak ada kebaikan yang disebut. Baik, itu kebanyakan. Jazakumullah khairan. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.